saat denganmu. Kau perlu mesra diriku, tuturmu membawa getar di jiwa, membuat diriku terlena. Andai dapat kupulang hangatkan dekapan cintamu seakan. Terima kasih.